Matan fasalahu ala al-jizyati wa haqana lahu damahu wa salaha ahla najran min an-nasara ala al-fai hullatin an-nisfu min misr wal baqiyatu min rajab wal baqiyatu fi rajab yu'addunaha fi safar afwan An-nisfu fi safar wal baqiyatu fi rajab yu'addunaha. Selesai beliau dari perang Tabuk, akhadat khailuhu ukaydira dumata sepulang beliau. Beliau dari Tabuk, pasukan beliau mengambil Dumah, Ukaidira Dumah. Fasalahu alal jizyah, kemudian mereka melakukan sulh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan pasukan beliau untuk mereka membayar jizyah. Artinya mereka tetap di agama mereka dan mereka harus membayar jizyah. Dan wilayah mereka tentunya sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Wa haqana lahu damahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga darah mereka, yakni tidak memerangi mereka. Wa salaha ajra ahla najran minan nasara. Demikian juga Rasulullah SAW melakukan sulh dengan orang-orang Najran dari kalangan Nasara. Wilayah ini dekat dengan Yaman. Ala alfai hullatin, untuk mereka menyerahkan 2000 hullah, 2000 pasang pakaian. An-nisfu fi Misr fi Safar, separohnya yakni 1000 di bulan Safar dan selebihnya di bulan Rajab. Mereka harus tunaikan. Mereka harus tunaikan ilal muslimin. Wa ariyata 30 dir'a wa 30 farasa wa 30 ba'ira wa 30 min kulli nisf min kulli sinfin min asnabis tilahi yaghzuna biha. Wa ariyatan 30 dir'a, dan ariyah pinjaman kelihatannya atau yang lainnya, wallahu alam. 30 dir'a, 30 dir', 30 baju besi, baju perang. Wa 30 farasa, 30 ekor kuda. Wa 30 ba'ira, 30 ekor unta. Wa 30 min kulli sinfin min asnabis silah, dan 30 dari semua jenis-jenis alat-alat tempur. Yaghzuna biha, yang mereka kaum muslimin pakai perang. Wal muslimuna dhaminun hatta yarudduha alaihim, dan kaum muslim, ya berarti pinjaman tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minjam dari mereka, orang-orang kufar ini, persenjataan dan segala macamnya, dalam kondisi kaum muslimin menjamin untuk mereka kembalikan benda-benda itu, pinjaman itu. In kana bil yamani kaidun aw ghadratun hatta yarudduha alaihim, in kana bil yamani kaidun aw ghadratun ala alla tuhdamu lahum bai'ah wala wala yukhriju lahum qissun wala yuftanu an dinihim ma lam yuhdithu hadathan aw ya'kulu riba. Hatta yarudduha alaihim in kana bil yamani kaidun aw ghadratun, kalau ternyata di Yaman ada kaid, tipu daya atau pengkhianatan. Ala Allah tuhdamu lahum bai'ah, bahwa mereka tidak akan digugurkan untuk mereka bai'ah, perjanjian. wala yukhraju lahum qissun. Taib. Dan kisah kita. Wala yuftanu an dinihim, dan mereka tidak di uji atau diperangi karena agamanya. Malam yuhdithu hadasan, selama mereka tidak melakukan perkara yang membatalkan perjanjian. Aw ya'kulur riba, atau mereka memakan riba. Wa fi hadha dalilun ala intiqadi ahdi dhimmati bi ihdathil hadas. Ini perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan dan perjanjian. Di sini kita dapat dalil ala intiqadi ahdi dhimmah, bahwa taib ahdu dhimmah, perjanjian untuk mereka dilindungi, yakni orang kafir yang dilindungi. Barakallahu fikum. Kan pertama diajak untuk Islam. Alhamdulillah kalau diajak untuk Islam. Dan mereka mau. Tapi kalau enggak, mereka harus bayar upeti. Dan mereka tetap dalam agama mereka. Tapi kalau mereka juga enggak mau, maka peperangan harus dijalankan. Peperangan tidak lagi bisa dielakkan. Nah, dalam kondisi mereka membayar jizyah, mereka dilindungi oleh kaum muslimin, tidak diperangi oleh kaum muslimin. Dengan catatan mereka tidak boleh melakukan pembatal-pembatal perjanjian perlindungan itu. Kapan mereka melakukan pembatalnya, maka perlindungan itu gugur. Barakallahu fikum. Wa fi hadha dalilun ala intiqadi ahdi dhimmati bi ihdathil hadas. Di kisah ini ada dalil yang menunjukkan tentang batalnya atau gugurnya perjanjian perlindungan dari kaum muslimin terhadap orang kafir ketika mereka melakukan pelanggaran. Wa akli riba idza kana masyrutan alaihim. Dan juga termasuk memakan riba atau mengambil riba, kalau itu termasuk syarat yang harus mereka penuhi. Kapan mereka mengambil riba atau meribakan uang mereka, maka mereka telah membatalkan perjanjian. Maksudnya demikian. Jangan ada yang mengatakan bahwa memakan riba, ana tidak makan riba, ana cuma beli motor, ana cuma beli HP. Tidak, sama saja. Uang riba itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk dimakan, apakah untuk dibeli HP, apakah untuk dibelikan motor, apakah untuk yang lainnya. Yang jelas, barakallahu fikum, Allah telah melarang mengambil riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang untuk mengambilnya. Jadi, apakah berikutnya mereka makan atau memanfaatkan untuk kemanfaatan yang lain? Yang jelas semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma wajjaha Mu'adzan ila al-Yaman, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus wajjaha, ini mengarahkan, tapi kita artikan mengutus. Apa kalau artikan terkadang artian bukan perkata tapi arti secara bebas begitu, barakallahu fikum. Karena terkadang enggak klop rasanya kalau kita artikan secara harfiah. Taib. Walamma wajjaha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mengarahkan Mu'adz ke negeri Yaman, amarahu ayyakhudha min kulli muhtalimin dinaran aw qimatahu minal mu'athiri atau minal ma'athiri wa hiya thiyabun takunu bil Yaman. Karena Yaman sudah ditaklukkan, amarahu ayyakhudha min kulli muhtalimin, tapi tetap beliau berdakwah mengajak orang untuk masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil dari mereka yang masih tetap dengan agamanya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'ad untuk mengambil jizyah dari orang-orang muhtalim. Muhtalim ini orang yang sudah dewasa. Auqiyah minal auqiyah dinaran. Dinaran, satu dinar atau beberapa dinar. atau awqiyah. Awqiyah ini takaran dari al-ma'afiri. Ma'afiri ini dari pakaian yang dibuat di negeri Yaman. Ya jelas itu adalah bayaran yang mereka harus bayarkan berupa jizyah. Wa bihadza dalil ala anna al-jizyata ghairu muqaddara al-jins wal qadr bal yajuzu an takuna thiyaban wa dhahaban wa hulalan. Barakallahu fikum. Di hadza dalil, di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa jizyah itu tidak dipatok dengan jenis tertentu dari harta benda, tidak. Kemudian jumlahnya, banyaknya juga tidak ada patokan. Boleh dari pakaian, boleh dari emas, boleh dari hulal. Wa tazidu wa tanqusu, boleh lebih, boleh kurang, bihasbi hajatil muslimin, sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin atau sesuai dengan keadaan. Barakallahu bikum. Wahtimalu man tu'khadhu minhu, kemudian juga diperhatikan siapa yang diambil daripadanya jizyah itu. Wahalahu fil maisarah wa ma indahu minal mal, dilihat juga kondisi orang kafirnya, dia lapang rezekinya mungkin atau sempit rezekinya sesuai dengan keadaannya, tidak mungkin dibebani dengan beban yang sama. Orang kayanya demikian dan orang miskinnya juga demikian disamakan tidak bisa. Barakallahu fikum. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Demikian syariat kita tidak membebani, barakallahu fikum, di luar kemampuan mereka. Barakallahu fikum. Kecuali barang itu barang haram. Baik. Seperti khamr. Khamr tidak bisa dijadikan apa? Barang untuk membayar jizyah. Walaupun mereka mengatakan, oh kami tidak punya uang, ini saja khamr gantinya senilai dengan uang yang mestinya kami store. Tidak bisa, barakallahu fikum. Karena ketika khamr itu berada di tangan kaum muslimin, hukumnya beda. Paham? Hukumnya beda. Ketika khamr itu masih di tangan mereka, mereka masih bisa menjual belikannya sesama mereka. Barakallahu fikum. Ketika berpindah tangan ke kaum muslim, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus menumpahkannya. Tidak bisa dihadiahkan, barakallahu fikum. Tidak bisa dijual ulang, tidak bisa. Barang haram ini seperti ini modelnya, tidak bisa dijual ulang, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar bahwa ada di antara bawahannya menerima itu, oh murka luar biasa Umar radhiyallahu ta'ala. Lah kalau anda terima, tidak bisa lagi dijual, tidak bisa dalam, tidak bisa jadi duit. Barakallahu fikum. Biarkan ya mereka menjualnya, kemudian mereka menyerahkan dalam bentuk duit, dalam bentuk mal. Wala haula quwata illa billah. Taib. Jadi jizyah itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Walam yufarriq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'uhu fil jizyati bainal arabi wal ajam bal akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasara al arab wa akhadhaha min majusiha hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan, demikian juga para khalifah setelah beliau tidak membedakan jizyah atau upeti yang diambil, apakah itu dari orang Arab atau orang Ajam, tetap diambil, ditarik. Bal akhadaha Rasulullah min nasar al-Arab. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah upeti dari orang Nasraninya, orang Arab. Wa akhadaha min majusi hajar, min majusi hajar. Demikian juga Rasulullah mengambil dari orang-orang Majusi, para penyembah api dari negeri Hajar. Wa kanu Araban, dan mereka adalah orang Arab. Fainal araba ummatun laysa laha fil asli kitab. Karena orang-orang Arab adalah satu umat, tidak ada pada mereka kitab yang mereka pegang, sama seperti orang Nasrani, barakallahu fikum. Taib. Wa kanat kullu ta'ibati minhum tadinu bidini man jawaraha minal umam. Orang-orang Arab hanya beragama sesuai dengan agama orang-orang yang mendekati mereka atau yang dekat dengan mereka. Begitu mereka orang Arab dekat dengan orang Nasrani, mereka juga memeluk agama Nasrani. Begitu orang Arab mereka dekat dengan orang-orang Yahudi, maka mereka juga mengikuti orang Yahudi. Taib. Fakanat Arabul Bahraini majusan limujawartiha Faris. Maka orang-orang Arab yang berada di Bahrain, mereka menjadi majusi karena mereka dekat dengan orang Persia, penyembah api, majusi. Taib. Watanawaha Watanuh wa Buhrah wa Banu Taglib Nasara. Demikian juga Tanuh dan Buhrah dan Banu Taglib, mereka orang Nasara. Limujawaratihimul Ar-Rum, karena mereka dekat dengan orang-orang Romawi. Wa kanat qabailu minal Yaman Yahud, kabilah-kabilah yang ada di negeri Yaman, mereka justru jadi orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka dekat dengan orang-orang Yahudi di negeri Yaman. Fajra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahkamal jizyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberlakukan atas mereka orang-orang Arab ini hukum jizyah. Walam ya'tabir aba'ahum, dan tidak diperhitungkan keturunannya siapa. Pokoknya mereka tidak mau beragama dengan agama Islam ini, dan mereka bersikuku dengan agamanya, maka silahkan, tapi mereka harus membayar upeti. Walam atadakhalu fi dini ahli kitab, tidak juga ada pembahasan tentang masalah kapan mereka masuk beragama dengan agama ahli kitab. Hal kana dukhuluhum qablan nasakh wa tabdil aw ba'dahu, apakah masuknya mereka ke negara, ke agama-agama Nasrani atau agama Yahudi sebelum adanya penghapusan atau penggantian, taib, aw ba'dahu, atau setelah penggantian? Karena barakallahu fikum, taib, kitab yang ada di tangan orang-orang Nasrani ini, barakallahu fikum, kitab yang sudah diganti entah sekian kali, kesekian kalinya, barakallahu fikum. Keluar ini, setelah itu keluar lagi ini, setelah keluar lagi, kata. Dan setiap kitab ini dengan kitab yang sebelumnya perbedaannya sangat jauh, demikian seterusnya. Demikian yang kita baca dari informasi wallahu alam. Yang jelas itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sifatnya apa? Hah? Yuharrifuna al-kalima am mawadhihi. Itu mereka sifatnya, yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Baik. Ini yang kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya dalam bentuk kenyataannya? Nah, ini yang kita dapatkan kabarnya bahwa setelah sekian tahun muncul kitab baru. Setelah muncul kitab baru, kitab Ahagat. Baik. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaktubuna al-kitaba bi aydihim, mereka menulis kitab dengan tangan mereka, mereka karang, mereka ganti, mereka rubah, mereka tambah. Taib. Kemudian mereka akan mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma huwa min indillah." Padahal itu semuanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah ganti, mereka sudah rubah, mereka sudah tambah. Wallahu musta'an. Jadi orang-orang Arab yang masuk ke agama Yahudi atau Nasrani, tidak ada pembahasan kapan mereka masuk agama itu, apakah sebelum ada perubahan dalam agama Nasrani atau belum. Taib. Wa min aina ya'rifuna dzalika, dari mana mereka mengetahui itu semuanya? Wa kaifa yanbabitu wa mal ladzi dalla alaihi, bagaimana bisa terjadi dan siapa yang menunjukkan mereka? Wa qad sabata fi sayfi fi siyari wal maghazi anna minal ansar man tahawwada abna'uhum ba'da an-naskhi bi syari'ati Isa. Dan sabata bahwa ada di antara di dalam sejarah anna minal ansari man tahawwada minal ansar bahwa di antara orang Ansar ada di antara tahawwada abna'uhum, menjadi orang Yahudi anak-anak mereka, ba'da an-naskhi bi syari'ati Isa, setelah dihapuskannya agama Yahudi dengan syariatnya Isa. Wa arada abauhum ikrahahum alal Islam. Dan barakallahu fikum, ayah-ayah mereka yang masih yang berada di atas Islam ini, barakallahu fikum. Maksudnya begini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Madinah ada tetap dengan agama paganismenya, penyembah berhala. Ada juga di antara mereka sudah masuk Yahudi, tabarakallahu fikum, berbagai macam sebelum datangnya Islam. Begitu masuk Islam, di antara mereka masuk Islam dan di antara mereka masih tetap dengan kesyirikannya. Dan di antara orang Ansar ini ada yang memiliki putra yang sudah menjadi Yahudi, dan sang ayah pengen memaksa sang anak untuk masuk Islam. Fa anzalallahu taala, maka Allah mengatakan la ikraha fiddin. Wa bi qawlihi Mu'ad, khudh min kulli halimin dinara, dalil ala anha la tu'khadhu min sabiyyin wa la imra'ah. Baik. Wa fihi dalil wa fi qawlihi Mu'ad, dan ucapan Rasulullah kepada Mu'ad, khudh min kulli halimin dinara. Ambil dari setiap orang yang telah dewasa laki-laki satu dinar. Ini dalil, letaknya satu dinar setiap bulan. Wa dalilun ala annaha la tu'khadhu min sabiyyin wa la imra'ah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa jizya itu tidak diambil, upeti itu tidak ditarik dari anak kecil dan perempuan. Hanya pada orang yang dewasa yang memiliki kemampuan untuk mencari rezeki. Fa'inkila, kalau ada yang bertanya, fakaifa tasna'una bil hadits alladhi rawahu Abdul Razzaq fi musannatihi wa Abu Ubaid fil Amwal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Mu'ad bin Jabal an ya'khudha min al-Yamani al-jizyata min kulli halimin aw halima. Halimin aw halima. Zada Abu Ubaid abdan aw amatan dinaran aw qimatahu min al-ma'afiri. Fahada bihi akhdaha minar rijali wal mara wal hur wal raqib ila hada la yasihu wasluhu wa huwa munqati'. Kalau ada yang menyanggah pendapat yang kita katakan tadi bahwa hanya diambil dari laki-laki yang telah dewasa upeti itu, tidak diambil dari anak kecil dan juga tidak diambil dari perempuan. Nah, terus ada yang menyangka, bagaimana pendapat Anda dengan apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, demikian juga Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk mengambil dari negeri Yaman jizyah min kulli halimin aw halimah. Taib, mengambil upeti dari setiap laki-laki dewasa dan perempuan-perempuan dewasa. Zada Abu Ubaid, ditambahkan oleh Abu Ubaid, abdan aw amah, hamba laki-laki atau hamba perempuan, dinaran satu dinar per orangnya, aw qimatahu atau seharga dinar dari ma'afiri, dari kain. Fahada fihi akhduha minar rijali wal mar'ah. Dalam hadis ini tentunya kita pahami bahwa Rasulullah merintahkan untuk mengambil jizyah itu dari laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan orang budak. Kila hadza la yasihu wasluhu. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, tidak mausul, tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa munqati', sanadnya terputus. Wa hadhihi ziyadah mukhtalafun fiha, dan tambahan ini diperselisihkan padanya. Lam yadhkur hasa'ir ruwah, semua rawi-rawi yang meriwayatkan ini tidak meriwayatkan tambahan ini. Wala'allaha min tafsiri ba'dir ruwah, boleh jadi ini ditulis oleh sebagian rawi menurut penafsiran mereka sendiri, mereka tambah-tambahkan dari pemahaman mereka sendiri. Baik. Padahal Rasulullahnya mengatakan khudh min kulli halimin dinaran. Baik. Dikiranya mungkin bahwa semua orang dewasa, laki perempuan tua, laki perempuan dewasa, orang budak atau orang merdeka. Barakallahu fikum. Wa qad rawal Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lainnya hadis ini. Faqtasaru ala qawlihi amarahu ayyakhudha min kulli hali min dinara. Coba lihat ya. Rawi-rawi yang meriwayatkan dan imam-imam yang mengeluarkan hadis ini, mereka hanya mengatakan amarahu ayyakhudha min kulli hali min dinara. Hali min laki-laki dewasa, bukan tanda tambah halimah, dada, dada juga abdan au amah, dada. Barakallahu fikum. Walam yadhkur hadhihi ziyadah wa aktsaru ma akhadha minhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jizya al-arab min an-nasara. Dan kebanyakan yang diambil upetinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Arab, yakni orang-orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi, walam yakshif an ahadin minhum mata dakhala fi dinihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencari tahu kasyafa itu membuka menyibak tabirnya kasyafa. Barakallahu bikum. Dan Rasulullah tidak pernah mencari tahu dari salah seorang mereka kapan mereka masuk agama Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Wa kana ya'tabirhum bi adyanihim la bi abaihim. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan jizya atas orang-orang Arab ya karena agama yang mereka anut, bukan menurut bapak moyang mereka. Hakat la bi abaihim. Qala rahimahullahu taala faslun fi tartibi siyaqi hadihi ma'al kufari wal munafiqin. Pasal tentang tertib susunan atau tahapan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Dan ini penting karena dalam kehidupan kita tidak pernah kita terbebas, terlepas dari barakallahu fikum kondisi ini. Barakallahu fikum. Ada juga di antara kaum muslimin memang tidak ada yang mencampuri, memang mereka kecuali kaum muslimin semuanya. Min haitsu bu'itha ila hin lahi Allah azza wa jalla, mulai dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Beliau diutus di tengah-tengah orang apa? Di tengah-tengah orang kafir. Baik, musyrikin, para penyembah berhala, kufar. Barakallahu bikum. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Kan demikian. Bermuamalah dengan orang-orang Nasara. Baik. Orang Nasara, yakni Nasaranya siapa? Baik. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah pertama ke negeri Ethiopia, Habasyah. Barakallahu bikum. Negara itu negara yang menganut agama Nasrani. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat ke sana. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, tapi tidakkah semuanya kafir? Orang musyrikin juga kafir, orang-orang Nasara juga kafir. Tapi Rasulullah SAW mengarahkan sahabatnya ke sana. Kenapa? Karena kondisi barakallahu fikum Raja Najasyi terkenal ma'ruf dia dengan keadilannya. Tidak ada seorang pun di negerinya yang teraniaya. Dia adalah orang yang bijak. Maka Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya ke sana untuk melakukan safar hijrah pertama kali, termasuk dalamnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan tokoh-tokoh sahabat. Allahu musta'an. Fa awwalu ma auha ilaihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala ayyakra bismi rabbih alladhi khalaq. وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذاك بتبليغ. Yang pertama kali yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya adalah membaca dengan nama Rabb-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wadhālika awwalu nubuwwatihi. Yang demikian itu adalah awal kenabian beliau. Fa'amarahu an yaqra'a fi nafsihi. Maka Rasulullah SAW diperintah untuk membaca itu pada dirinya, dan beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Tsumanzal 'alaihi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah engkau dan berikanlah peringatan. Pada ba'ahu biqaulihi iqra' wa arsalahu bi ya ayyuhal muddatsir. Dengan diturunkannya ayat pertama dari surah Al-Muddatsir, maka beliau sudah menjadi seorang rasul. Tabi'a ayyuhal muddatsir thumma amarahu ayyan dira 'ashiratahu al-aqrabina thumma andara qaumahu. Kemudian yang paling pertama beliau diperintahkan adalah mengingatkan kerabat dekat beliau, kemudian secara umum kaumnya. Thumma andara man haulahum minal 'arab. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memperingatkan orang-orang di sekitar beliau dari kalangan orang-orang Arab. Tsumma antara al-Arab qatibatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk orang-orang Arab secara keseluruhan, kemudian memberi perintahkan untuk mengajak semua manusia. Taib. Faqama bid'asyarata sanah ba'da taubat ba'da nubuwwatihi yanziru bid'awati bi ghairi qitalin wala jizyatin wa ya'muru bil kafi was sabri was safah. 10 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat beliau menjadi nabi memperingatkan orang-orang berdakwah tanpa ada peperangan, belum ada perang, belum ada jizyah, dan kaum muslimin diperintahkan untuk menahan tangan mereka, walaupun di antara mereka ada yang pengen kita perang saja, kita anu saja. Lah, bukan saatnya dan belum saatnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuffu aydiyakum wa aqimus shalah." Tahan tangan kalian dan tegakkanlah salat. Bersabar dan memaafkan mereka. Ini yang berlaku. Kenapa? Karena kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Baik. Kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Sehingga ketika mereka melakukan perlawanan, mati konyol. Barakallahu fiikum. Jumlah sedikit, kemudian kemampuan tidak ada, maka dilarang. Dan kaidah ini tetap berlaku terus. Barakallahu fikum. La hawla wa quwwata illa billah. Nanti setelah beliau berada di kota Madinah, setelah hijrah beliau, setelah ditegakkannya sholat, setelah mereka bersabar sekian tahun, setelah kokohnya dan kuatnya ketauhidan, barulah mereka diperintahkan untuk berperang. Dengan firman-Nya, udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk orang-orang beriman berperang karena mereka telah dianiaya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong membela mereka. Tsumma adina lahu bil hijrati wa udina lahu bil qital. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berapa tahun? 13 tahun beliau bersabar. Dan kaum muslimin disuruh bersabar apapun dan bagaimanapun penderitaan yang mereka dapatkan, tetap disuruh bersabar. Baik. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang berbagai macam penindasan, penganiayaan terhadap kaum muslimin. Tapi tetap bersabar, sungguh bersabar. Sampai saatnya beliau hijrah. Wa udhina lahu fil qital, dan diizinkan beliau untuk berperang. Tsumma barahwa yuqatila man qatalahu. Setelah itu baru beliau diperintahkan untuk memerangi siapapun yang memerangi mereka. Wa yakuffa amman i'tazalahu wa lam yuqatilhu, dan menahan diri dari orang-orang yang tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amarahu bi qitalil musyrikin hatta yakuna ad-din kulluhu lillah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka semuanya menjadikan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana al-kuffaru ma'ahu ba'dal amri bil jihad thalathatu aqsam. Kemudian kondisi orang-orang kafir setelah beliau diperintahkan untuk jihad ada tiga jenis. Salah satu aqsam, ada tiga kelompok, ahlu sulhin wa hudnah wa ahlu harb wa ahlu dhimmah. Ahlu sulh wa hudnah, yani kaum muslimin dengan negara atau wilayah kaum kufar mengadakan sulh, kalau tidak melakukan peperangan. Ada perjanjian damai antara mereka. Tidak boleh saling menyerang. Ini sulh. Tetap wilayah-wilayah mereka, negeri-negeri mereka, dan mereka tetap berada dengan agama mereka. Barakallahu fikum. Dan tidak ada peperangan antara mereka. Barakallahu fikum. Saling menghormati perjanjian yang telah disepakati. Ini ahlu sulh wa hudnah. Dan yang pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi, Madinah. Begitu Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, beliau melakukan sulh dengan orang-orang Yahudi, Bani Qurayza, Bani Qainuqa, dengan Bani Nadir. Tiga kabilah besar di sana. Barakallahu fikum, dilakukan sulh dan hudnah dengan mereka untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Barakallahu fikum. Karena kaum muslimin masih sangat sedikit pada saat itu. Baik. Dan bahu membahu untuk membuat pengamanan terhadap siapapun yang mencoba untuk merongrong keamanan wilayah kota Madinah. Agar. Tapi satu demi satu, sebagaimana yang telah kita bacakan, satu demi satu mereka mengkhianati perjanjian itu, sehingga satu demi satu pun diusir keluar dari kota Madinah, lebihnya dibunuh. Wa yufiya lahum bihi ma istaqam. Tadi aslu sulh wa hudna wa ahlu harb, dan orang kafir yang ada peperangan dengan mereka, senantiasa mereka bisa menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin bisa menyerang mereka. Dan yang ketiga ahlu dhimmah, orang yang telah dikalahkan oleh kaum muslimin dan tetap dalam agama mereka, dan mereka di wilayah kaum muslimin. Fa amara bi ayyutimmal ali ahli al-ahdi wa sulhi ahdahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyempurnakan perjanjian itu. Baik. Wa yufiya lahum bihi mastaqamu 'alal 'ahd, dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati perjanjian itu selama mereka tidak membatalkannya. Fa in khafa minhum khiyanah nabada ilaihim 'ahdahum. Kalau ternyata ada gelagat, ada sesuatu yang mencurigakan dari orang-orang kafir ini bahwa mereka melakukan makar, mereka menyusun rencana, barakallahu fikum, untuk melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin, nabada ilaihim ahdahum, kaum muslimin memberitakan kepada mereka dari sekarang perjanjian damai ditiadakan, karena kami melihat ada gelagak yang tidak beres pada kalian. Sudah selesai. Kalau dibatalkan begini, jadilah mereka apa? Ahlul harb. Orang siap, ya, orang siap diperangi dan siap memerangi. Barakallahu fikum. Kalau hudna wa sulh ini sudah dibatalkan, maka Mereka berubah status menjadi ahlul harb, siap berperang dan siap diperangi. Masya Allah. Fa in khafa minhum khiyanatan nabada ilaihim ahdahum wa lam yuqatilhum hatta yu'limahum binaqdil ahd. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka, menyerang mereka yang asalnya adalah melakukan perjanjian damai. Rasulullah tidak boleh menyerangi mereka, memerangi mereka, menyerang mereka sampai ada pemberitahuan dari Rasulullah bahwa memang perjanjian damai itu sudah dibatalkan. Taib. Wa amara yuqatil wa umira yuqatil man naqada ahdahu. Dan Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi siapapun yang membatalkan perjanjiannya. Orang Yahudi diperangi. Orang musyrikin juga, musyrikin Makkah diperangi karena mereka yang membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhianat. Walamma nazalat suratu Bara'ah nazalat bibayani hukmi hadil aqsami kulliha. Maka setelah diturunkannya surah Bara'ah, surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum tiga golongan ini. Fa amarahu fiha ayyuqatila aduwahu min ahli kitab hatta yuqtul jizya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memerangi ahli kitab sampai mereka menyerahkan upeti. Aw yadkhulu bil Islam atau mereka masuk dalam Islam, wa amarahu biha bi jihadil kufari wal munafiqina wal ghala wal ghilzatu alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk memerangi orang kafir, orang-orang munafik dan berlaku tegas terhadap mereka. Fajahadul kuffara bisayfi wassinan wal munafiqina bil hujjati wal lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kufar dengan pedang dan peralatan tempur, barakallahu fikum, wal munafiqin, dan Rasulullah memerangi orang kafir dengan hujjah dan lisan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.